وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam bentuk kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita, dan termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah Allah azza wa jal berikan kesempatan waktu luang, kemudahan bagi kita semuanya untuk bersama-sama duduk sejenak, menambah iman. Duduk sejenak menambah iman, karena dengan hudur fi majalis ilm, duduk menghadiri majlis ilmu, termasuk dari sebab bertambahnya iman, naiknya iman, menguatnya iman. Dikarenakan iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan dilakukannya maksiat. Barakallahu fikum. Apa yang telah diceritakan oleh sahabat Abu Rib'i Hamdalah Ibnu Rabi Al-Usayyidi, katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Rib'i Hamdalah Ibnu Rabi Al-Usayyidi, salah satu dari penulis Rasul sallallahu alaihi wasallam, katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang diri beliau. Beliau mengatakan, laqiyani Abu Bakar, pada suatu hari Abu Bakar bertemu, berjumpa denganku. Faqal, di saat itu Abu Bakar bertanya, berkata, menanyakan keadaan Hamdalah. Kaifa anta ya Hamdalah? Fakultu, aku pun menjawab, nafaqa Hamdalah, Hamdalah telah munafik. Hamdalah menjawab, nafaqa Hamdalah, Hamdalah telah munafik. Mendengar jawaban tersebut, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an kaget. Ya subhanallah, fama taqul, apa yang kau ucapkan, kenapa kau berucap demikian wahai Hamdalah? Qala, Hamdalah pun mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya'in. Ketika kita sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seakan-akan kita melihat surga dan neraka itu di depan mata kita. Ka'anna ra'ya'in, seakan-akan kita ini melihat surga di hadapan kita, neraka di hadapan kita. ketika sedang berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajna min 'indih, ketika kita keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'afasna al-azwaj wal aulad wal dhay'at, nasina katsira. Ketika kita sudah kembali keluar pulang, bertemu dengan keluarga, bermain-main dengan anak, sibuk dengan pekerjaan ini itu, nasina katsira. Kita lupa semuanya itu. Ini alasan kenapa Handullah mengatakan Handullah telah munafik. Barakallahu fikum. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, "Inna lanalqa mithla hadza." Sungguhnya saya juga merasakan demikian. Sungguhnya saya juga merasakan demikian, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Undur, ketika Handullah, demikian pula Abu Bakar menyatakan bahwa ketika keluar dari majlis, ketika dalam majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga dan neraka itu dipandang di depan mata. Barakallahu fikum. Iman sedang naik, menguat dengan majlis ilmu. Barakallahu fikum. Ketika keluar, bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak, kemudian kembali ke pekerjaan masing-masing, nasina katsira. Kita banyak lupa, lalai. Ini kita rasakan, barakallahu fikum. Suatu yang mujarrab, telah dicoba dan dirasakan. Sampai Abu Bakar mengatakan, saya juga merasakan demikian. Fama baluna nahnu, apalagi dengan kita. Kita mengerti bagaimana kuatnya iman Abu Bakar radhiyallahu taala an. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana mereka belajar langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasakan demikian. Kemudian salah seorang dari kita mengatakan, "Oh, saya enggak." Nah. Barakallahu fikum. Salah seorang di antara kita kemudian mengatakan, kami aman. Kita bisa menjaga iman. Kita bisa mengatur iman. Walaupun jauh dari majlis. Barakallahu fikum. Hadza kibr. Tayyib. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, demikian pula Handullah, telah menyatakan demikian. Kami merasakan seperti ini. Barakallahu fikum. Maka ketika keduanya, barakallahu fikum, kemudian mereka bersama-sama datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fantalaqtu ana wa Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Rasulillah. Maka akhirnya pun saya pergi bersama Abu Bakar menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin bertanya bagaimana mencari solusi kondisi yang demikian ini, kondisi saya demikian. Kemudian sampailah, falamma dakhalna, ketika telah kami masuk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Handullah kemudian mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nafaqa Handullah ya Rasulullah." Handullah telah munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa madzak?" Bagaimana itu kok bisa? Handullah mengatakan, "Nakunu indak tudzakiruna bil jannati wan nar." Kami ketika berada di sisi Anda, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka. Mengingatkan tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan kita melihat surga dan neraka itu di pandangan mata kita, di depan pandangan kita. Nah, falamma kharajna min indik, ketika kami keluar dari sisimu, kemudian kami berjumpa dengan keluarga-keluarga kita, kemudian nah, bersama anak-anak kita, dan sibuk dengan pekerjaan ini itu, kami pun lalai, lupa semuanya itu. Nasina kathira. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri, la safahatkumul malaikatu 'ala furushikum wa fi turuqikum, walakin ya hanzalah sa'atan sa'atan." Kalau seandainya kalian terus-menerus berada di atas keimanan sebagaimana kalian berada di sisiku, dan ketika mengingat dalam majlis ilmu, keiman kalian terus-menerus berada di puncak terus, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di atas ranjang-ranjang kalian dan di jalan-jalan kalian. Kalau seandainya kalian seperti itu, terus-menerus iman kuat, sebagaimana ketika terus di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian. La safahatkumul malaikah ala furusikum, kalian berada di ranjang maupun di jalanan, dimanapun kalian berada, akan dijabat tangan oleh malaikat. Karena keimanan yang terus stabil di atas. Tapi enggak demikian. Itu bukan perkara yang enam. Ini enggak mungkin seperti itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakin ya hamdurah sa'atan sa'at. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Ketika turun, cari sebab untuk menaikkan iman. Cari sebab untuk menambah iman. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'atan. Pelan-pelan. Sejenak demi sejenak. Barakallahu fikum. Datang menghadiri majlis ilmu, mendengarkan ayat, mendengarkan ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan wejangan, nasihat, teguran, bimbingan, arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka yang demikian ini adalah sebab menaiknya iman. Naiknya iman. Barakallahu fikum. Sehingga majlis dzikr, majlis ilmu, termasuk di antara sebab yang akan bisa menaikkan iman, menambah iman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanannya. Bertambah keimanan. Barakallahu fikum. Ketika mendengar ayat, mendengar ahadis, bertambah iman, bertambah rasa takut, khauf min Allah, bertambah rasa takutnya pada Allah subhanahu wa ta'ala, menguat imannya, semangat bertambah, tekad bertambah, barakallahu fikum, semangat untuk ketaatan bertambah. Berbeda kalau jauh dari majelis ilmu, majelis-majelis ilmu enggak hadir, enggak menghadiri majelis ilmu, barakallahu fikum. Kalau seandainya Abu Bakar, demikian pula Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma merasakan demikian, lalu bagaimana dengan kita? Barakallahu fikum. Sekali keluar dari majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan turunnya iman. Bahkan sampai Hamzah mengatakan telah munafik Hamzah. Penilaian kepada diri beliau sendiri menunjukkan bagaimana, barakallahu fikum, takutnya beliau dari kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga mencari sebab, mencari jalan keluar bagaimana ini, sampai beliau menghukumi diri beliau sendiri, ini jangan-jangan tanda kemunafikan. Di hadapan Rasul kita semangat, ketika pulang lalai, lupa semuanya. Beliau cari jalan keluar. Bagaimana ini ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kondisinya? Baik. Sehingga hadir menghadiri majelis ilmu termasuk dari sebab-sebab yang bisa menguatkan iman. Ketika seorang sering mendengarkan ayat, mendengarkan ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan arahan, barakallahu fikum, mendengarkan bimbingan, mendapatkan fawaid, faedah-faedah, bertambah rasa takutnya pada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan zat yang memilikinya, yang menciptakannya, yang menguasainya, yang melindunginya, yang mengaturnya, semakin jauh dari majalisul ilm, akan semakin jauh pula dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sangat-sangat memungkinkan peluang besar bagi musuh-musuh Allah untuk memangsanya. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan peringatan, dengan nasihat, dengan nasihat-nasihat, bimbingan, arahan, barakallahu fikum, maka dia dalam perlindungan, dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, terjaga dari segala macam perkara yang membahayakan iman, yang melemahkan iman, terjaga, barakallahu fikum, dari perkara yang merusak takwa. Ketika turun keimanannya, melemah ketakwaannya, kembali ingat dengan adanya teguran nasihat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang hadirnya seorang dalam majalisul ilm adalah mencari nasihat, mencari arahan, mencari bimbingan, mencari faedah. Apa gunanya faedah? Apakah sebatas tertulis dalam buku catatan, kemudian ditumpuk di rumah? Bukan itu, barakallahu fikum. Tetapi fawaid tersebut dicari untuk menambah iman, menambah takwa, menambah al-amal salih, barakallahu fikum. Ini tujuan seorang hadir dalam majelis ilmu, barakallahu fikum. Sehingga salah jika seorang hadir dalam majelis ilmu mendengarkan nasihat mendengarkan arahan, mendengarkan peringatan, tersinggung. Ini Ustaz menyinggung saya. Berarti enggak ada niatan untuk nyari nasihat. Tidak ada niatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang seorang pemberi nasihat, seorang mudarris membaca sebuah ayat, ahadis, ternyata bertepatan dengan apa yang terjadi pada diri kita. Walhamdulillah, itu sebuah nikmah minallah. Pas ketika kita sedang jatuh dalam perkara tersebut, Allah datangkan seorang pemberi nasihat. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan seorang yang bisa mengantarkan nasihat kepada kita. Walaupun secara tidak sengaja, ataupun disengaja bahkan. Subhanallah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aduhai, bagaimana jikalau kita dalam keadaan jatuh dalam dosa dan maksiat, Allah halangi diri Anda dari seorang pemberi nasihat. Khudlan minallah, penghinaan, perendahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan, khawatir termasuk istidraj, pengulur-uluran dari Allah subhanahu wa ta'ala, pembiaran, dibiarkan terus-menerus. Tidak didatangkan seorang pemberi nasihat. Maka nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika didatangkan kepada diri kita seorang pemberi nasihat yang bisa mengingatkan. Barakallahu fikum. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang bisa mengambil manfaat, yang bisa mengambil peringatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Termasuk tanda dari iman adalah qabulun nasihah. Menerima nasihat, menerima arahan, menerima bimbingan, mengambil peringatan. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berada di atas penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ketika turun, kembali. Turun, kembali. Naik lagi, naik lagi. Bertambah, turun, bertambah lagi, naik lagi. Demikian terus menerus. Jatuh, bertaubat. Salah, bertaubat. Demikian barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya. Jikalau semakin jauh dari majalisul ilm, sama sekali tidak mendengarkan ayat, naam, peringatan, bimbingan, arahan, nasihat, maka dia akan semakin dekat dengan iblis la'anatullah alaih. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mempermisalkan seorang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti seekor kambing yang dekat dengan penggembalanya, pemiliknya, yang menjaganya. Demikian pula seorang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti seekor kambing yang jauh dari penggembalanya, dari pemiliknya, dari penjaganya. Dan dia semakin dekat dengan mara bahaya, semakin dekat dengan kebinasaan. Barakallahu fikum. Dia semakin dekat dengan serigala yang buas, yang ingin memangsa. intaian serigala yang memangsanya, ya dan billah, nas'alullah salamah wal afiyah. Maka tidak heran ketika seorang jauh dari majalisul ilm, kemungkinan yang paling besar, barakallahu fikum, yang akan menjatuhkan dia dalam al-fitan, iyadan billah, nas'alullah salamah wal afiyah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semakin jauh dari majalisul ilm, maka semakin jauh dari peringatan, arahan, nasihat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Dan kemungkinan untuk terjatuh dalam fitan, kemungkinannya lebih besar. Sebagaimana seekor kambing yang jauh dari penggembalanya, menyendiri di pojok sana, menyendiri di ujung sana, barakallahu fikum, tidak ikut bersama-sama rombongannya, maka intaian serigala itu semakin dekat. Mara bahaya dan kebinasaan semakin dekat. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka jalan dari jalan keselamatan, dari kebinasaan, adalah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendekat dengan arahan, bimbingan, nasihat. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari barakallahu fikum perbaikan buat diri kita sendiri, memperbaiki, menata diri, kemudian mengambil fawaid, menata, mengulang, mengoreksi. Nas'alullah al-aun, nas'alullah al-aun. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelapangan dada, keluasan dada untuk mengambil nasihat, bimbingan dari para ulama, bimbingan dari para ulama dalam segala macam, barakallahu fikum, permasalahan, dalam permasalahan dan masyakil kehidupan, barakallahu fikum. Karena itu adalah jalan-jalan keselamatan, jalan yang akan, barakallahu fikum, menjauhkan kita dari al-halak, kebinasaan, wad-dalalat, penyimpangan, penyesatan, wal-khirafat. Nas'alullah salamah wal-afiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sehingga setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan keluasan, kelapangan hati, kelapangan dada untuk mengambil peringatan, nasihat, ini adalah jalan yang akan membimbingnya, mengantarkan dia kepada siratul mustaqim, jalan yang lurus, al-makhraj, jalan keluar dari segala macam, barakallahu fikum, masyakil, problema, naam yang dihadapi, baik duniawiyah wa ukhrawiyah, dalam perkara dunianya maupun dalam urusan akhiratnya, baik kaitannya dengan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maupun dengan al-makhluk, dengan samanya, barakallahu fikum. Sehingga perkara yang sangat-sangat penting untuk diketahui bahwa majalisul ilm adalah salah satu majlis. Enam, salah satu perkara, salah satu sebab yang akan bisa menambah iman, mengokohkan iman, ketakwaan, menambah khauf min Allah Azza wa Jal, sehingga seorang hamba jauh dari sebab-sebab al-halakah, kebinasaan, wal-dhalalat, wal-hirafat, penyesatan, penyimpangan, nas'alullah salamah wal-afiyah, nas'alullah salamah wal-afiyah, rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada majlis kali ini, insyaallah ta'ala, untuk sirah Umar bin Abdul Aziz. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.